Bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jemaah kajian Kamis malam Jumat di Musola Al-Manar, Bejen, Kota Bantul, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal soleh, amal ibadah, talabul ilmi, belajar agama, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang masalah lapang dan longgar dalam interaksi, dalam bertransaksi dengan orang lain. Hadis selanjutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada seorang yang samhan, seorang yang lapang, seorang yang mudah. Idza ba'a, ketika dia menjual barang, wa idza ishtara, dan jika dia berperan sebagai pembeli, wa idza qatada, dan jika dia menagih utang. Ya, maka di hadis ini terdapat penjelasan. Kita jumpai riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, rahimallahu rajulan. Artinya Nabi mendoakan orang tersebut untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jika dia adalah orang yang lapang, mudah, tidak sulit dalam beberapa hal ini. Yang pertama, jika dia menjual, jika dia menjadi berposisi sebagai penjual, maka dia tidak mempersulit dan menyusahkan pembeli. Ya, tidak menyusahkan pembeli, dan tentu di antaranya adalah manakala pembelinya itu membelinya secara tidak tunai, maka dia pun ketika menagih juga menagihnya adalah dengan mudah, dengan penuh toleransi, dengan penuh pemakluman. Ya, tidak kemudian nagih yang bikin ribut, bikin tengkar. Nah, namun bukan berarti dilarang tawar-menawar. Ya, cuma ya jangan kebangetan. Ya, jangan kebangetan dalam tawar-menawar. Namun secukupnya, jika memang dirasa sudah untung harga sekian, ya langsung saja jujuk ngepas langsung di situ, tidak usah neko-neko, ya, dinaikkan sekian kali lipat untuk supaya tawar-menawar agar kembali ke harga semula. Ya. Kemudian yang kedua, ketika berstatus sebagai seorang pembeli, maka dia longgar dan lapang. Kalau memang cocok, barangnya dirasa bagus dan harganya dinilai wajar, ya sudahlah, dijadikan, diokekan. Enggak kemudian sekedar mau beli barang, satu barang saja proses untuk nawarnya alot. Nah, sudah, jika memang mantap, cocok, barangnya dirasa baik, enggak terlalu mahal, sudahlah diokekan. Kemudian yang ketiga adalah wa idza qatada, dan jika nagih utang. Artinya mudah di sini adalah di antara muatannya adalah banyak memaklumi. Ya, orangnya menyampaikan kalau rezekinya seret kemudian minta tambahan waktu, ya diiyakan. Dan ketika ketika nagih, ya nagihnya baik-baik, nggak pakai kemudian kekerasan, nggak pakai ancaman-ancaman. Ya paling kalau dirasa kok bolak-balik ditagih kok nggak keluar-keluar, ya paling-paling cuma ditunggui, tidak kemudian main pukul. Sampai kemudian katanya ada berita ditagih kemudian dipukuli, mati orangnya. Nah, kalau mati kan malah nggak bisa bayar uangnya. Ya, kalau orangnya mati, ya, gimana mau bayar utangnya? Padahal pinginnya utangnya dibayar. Lah kok malah dipukuli? pingsan kemudian mati. Jadinya yang diharapkan dapat duit, jadinya dapat musibah, melakukan kejahatan pembunuhan. Ya, maka di sini doa Nabi agar mendapatkan kasih sayang Allah itu dikaitkan dengan sikap longgar, penuh pemakluman. Penuh pemakluman terhadap lawan transaksi atau mitra transaksi. Ini syarat supaya mendapatkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya layak untuk menjadi orang yang disayang, diberi rahmah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan model jual beli atau bertransaksi semacam ini yang ada di hadis ini adalah bagian dari al-ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Yang ini hukumnya dianjurkan dan bukan sebuah kewajiban. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk adil, dan tidak hanya adil, dan adil itu wajib, namun al-ihsan berbuat baik. Ya, maka yang isi hadis ini menceritakan tentang orang yang manfaat orang yang berbuat baik kepada mitra transaksinya. Dan jika seorang itu bersikap adil, maka ini sebab selamat. Dan jika seorang itu berbuat baik, maka ini sebab untuk menjadi orang yang beruntung. Maka adil itu sebab selamat dari hal yang dikhawatirkan dan ditakuti. Dan sikap al-ihsan berbuat baik adalah sebab untuk mendapatkan apa yang diharapkan dan diinginkan. Ya, kandungan dan yang bisa kita petik, yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, dalam hadis ini, terdapat motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk menjadi orang yang longgar, mudah dalam bertransaksi, dan orang yang mudah, longgar itu adalah sifat ahlu surga, penduduk surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya orang yang penduduk surga itu kulu layinin sahlin hayyinin. Penduduk surga itu di antara sifatnya adalah sahlin, orangnya gampangan. Orangnya gampangan. Orangnya enak, gampangan. Dalam di antaranya adalah gampangan dalam masalah jual beli. Bukan orang yang ribet ruwet. Namun orangnya orang yang gampangan. Kulu sahlin layinin, orangnya lembut. Hayinin, ya orangnya low profile, tawadu. Meskipun dia punya berbagai macam kelebihan. Maka di antara sifat penduduk surga kata Nabi, orangnya itu mudah. Ya, orangnya mudah, tidak formal, tidak kaku. Ya, kalau yang bisa diselesaikan sambil ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi, ya tidak harus kemudian formal-formal. Kalau ini sudah untung, ya tidak harus dibikin ruwet, muter-muter. Ya sudah langsung jujuk, langsung to the point. Apa yang menjadi harapan dan tujuan. Orangnya mudah, itu diantara sifat penduduk surga. Orangnya mudah dalam interaksi bersama orang lain. Bukan orang yang ruwet, formalitas, kaku, muter-muter, dan seterusnya. Kemudian, hadis ini mengajarkan kepada kita agar kaum muslimin itu menggunakan akhlak mulia dalam bertransaksi. Bukan hanya adil, oh akan hak saya. Mau saya buat ini penawarannya 200, nanti biar ditawar. Ini kan hak saya, ya betul hak Anda. Tidak salah. Ya, tapi kalau ingin berbuat baik kepada orang lain, langsung tuntut baik. Itulah yang lebih afdal, itu yang lebih Baik. Kemudian ya, hadis ini mengajarkan kepada kita ya, untuk tidak menjadi orang yang ya, orang yang pelit, ya, orang yang pelit, pelit dalam transaksi jual beli. Ya, sudah untung, namun pinginnya untung gede, untung banyak. Pelit dengan harta dalam bertransaksi. Kemudian hadis ini mendorong kita untuk tidak menyusahkan orang lain dalam menagih. Ketika menagih orang yang perlu ditagih, penuh dengan pemakluman. Ini penuh dengan pemakluman. Sehingga mudah memaafkan. Oh ya, sudah kalau begitu. Ya, ya bulan depan tidak apa-apa. Ya. Kemudian kemudian dalam di hadis ini di antara isinya bahasanya akhlak, si akhlak mulia dalam interaksi itu akan menjadikan orang dekat di hati. Ya, maka pedagang itu pedagang yang disukai, insyaallah nanti pelanggannya banyak kalau orang itu tahu. Ya, dia ya, ngambil untungnya ngepas, enak dalam bertransaksi. Ya, jika manusia tahu demikianlah karakter pedagang ini, insya Allah manusia akan datang. Allah akan gerakkan hati manusia untuk datang. Ya, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya dari Abu Qatadah radhiallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarahu ayunajiyallahu, siapa yang ingin, siapa yang suka Allah selamatkan dari kesusahan dari kiamat, fayunafis an mu'sirin, maka hendaklah dia menghilangkan kesusahan orang yang ya, seret ekonominya, maka dengan memberi waktu ya, au yada'anhu, atau malah memutihkan utangnya. Demikian dalam hadis riwayat Muslim. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Al-Haris ibn Rib'i yang disebut dengan sebutan Abu Qatadah Al-Ansari, dari Ansar. Fari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang sahabat yang terkenal sebagai jago nunggang kuda. Dia mengikuti perang Uhud dan yang lainnya, wafat di Madinah tahun 54 Hijriah. Nah, di hadis yang beliau bawakan di sini, beliau ceritakan kalau beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang gembira, siapa yang suka, ayyanajiyallahu, Allah jadikan dia orang yang selamat dari kesusahan pada hari kiamat nanti. Ya, itulah derita yang menimpa jiwa karena beratnya hari kiamat. Maka siapa yang ingin selamat dari kesusahan, penderitaan pada hari kiamat? Falyunafis an mu'sirin. Maka di antara amal yang menyebabkan ringannya keadaan kita di yaumul mahsyar ya, adalah ya, yunafis an mu'sirin, memberikan tambahan waktu kepada orang yang seret, dalam kondisi seret ekonominya. Yaitu liya akhir mutalabat ad-dain anitaini al-mu'sir. Hendaklah menunda menagih utang orang yang seret ekonominya. Yang dia adalah orang yang meminta pemakluman dan pemunduran untuk melakukan pelunasan dan pelunasan. Maka falyunafis di sini, sebagaimana kata Mula Ali Qari, artinya menunda penagihan. Yaitu memberikan tambahan waktu untuk orang yang tidak mampu bayar. Ditunda sampai waktu di mana dia memiliki harta. Dan atau lebih baik lagi adalah memutihkan utang orang yang susah ekonominya, baik yang diputihkan semua atau sebagiannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 280, wa in kana du'usratin fa nadhiratun ila maisarah. Maka jika orang yang berhutang itu memang orang yang sulit, ya, orang yang sulit ekonominya, fanadhiratun, maka beri tambahan waktu ila maisarah sampai dia mampu membayar. Dan ini hukumnya wajib. Ngasih tambahan waktu hukumnya wajib. Ya, kemudian yang hukumnya sunnah itu memutihkan hutangnya. Wa anta saddaqu khairul lakum. Dan memutihkan hutang itu Allah sebut sebagai sedekah. Dan jika kalian bersedekah dengan memutihkan utang orang ya, orang yang kesulitan untuk bayar utang, maka Allah katakan khairul lakum, itulah yang lebih baik bagi kalian. Ya, maka siapa yang ingin tidak mendapatkan kesusahan pada hari kiamat, maka lakukanlah ya, hal yang serupa. Jangan susahkan orang yang terlilit utang di dunia. Karena hari tersebut pada hari kiamat adalah hari yang susah. Hari yang sulit. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Hari kiamat adalah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memberikan kemudahan kepada orang yang terlilit utang yang kesulitan. Kemudahannya bentuknya dengan memberikan tambahan waktu pelunasan, dan ini hukumnya wajib. Atau dengan memutihkan hutangnya. Ya, dengan memutihkan hutangnya. Jika kita yang orang yang memiliki menghutangi. Atau jika kita adalah orang yang ingin mendapatkan pahala membebaskan orang dari utang, kita kasih duit atau kita lunasi utang orang tersebut. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan bahasanya balasan sesuai dengan amalnya. Balasan akhirat sejenis dengan amalnya. Ketika amalnya adalah memberikan kemudahan, maka nanti balasannya adalah diberi kemudahan. Maka itulah kaedah dalam balasan amal. Namun kaedah ini bukan berarti dalam Islam ada hukum karma ya. Nah, jawabannya tidak demikian. Karena balasan yang semisal atas perbuatan yang dilakukan tidak harus di dunia. Ini tidak harus di dunia. Bahkan hukum asalnya itu adalah di akhirat. Ya, maka dasarnya adalah di akhirat. Ya, maka ini kaidah berkenaan dengan balasan di akhirat. Ya, sini menghilangkan kesusahan di dunia, maka pahalanya dihilangkan kesusahannya nanti pada hari mahsyar nanti. Ya, maka siapa yang menghilangkan kesusahan orang yang beriman, Allah akan selamatkan diri dari kesusahan pada hari kiamat. Demikian juga dalam hadis ini terdapat pahala menghutangi. Pahala menghutangi. Maka ada banyak sumber pahala karena sebab menghutangi. Yang pertama, ngasih utangan itu sendiri berpahala. Ngasih utangan itu sendiri berpahala. Ngasih utangan yang sama dua kali sama dengan sedekah sekali. Padahal duitnya utuh karena kembali. Ngasih pinjaman, ngasih utangan 5 juta pada dua orang itu sama dengan sedekah 5 juta rupiah. Ini pahala menghutangi orang. Kemudian jika setelah menghutang itu sendiri berpahala, nanti ketika nagih ada sumber pahala. Kalau nagihnya baik-baik, samhan idza qatada, longgar ketika nagih utang, ini sumber pahala yang lainnya. Kalau kemudian ngasih tambahan waktu melaksanakan kewajiban ini, orang ini sulit ekonominya, dikasih tambahan waktu, dimundurkan, ini pahala yang lainnya. Atau kemudian diputihkan utangnya, setengah utangnya enggak usah dibayar. Ini sumber pahala yang lainnya. Maka ada banyak jurusan Nah, ada banyak arah untuk dapat pahala. Dapat pahala dari kegiatan menghutangi orang. Syaratnya, namun diantara syaratnya, ya, hal-hal di atas dilakukan tanpa perlu ya, ngerasani di rumah. Nah, tanpa perlu dirasani. Kalau kemudian plus dirasani sama ibunya anak-anak, wah ini orang ini kayak gini ternyata ya. Nah, ternyata kayak gini, seret orangnya. Nah, itu kalau kemudian plus ngerasani nanti beda nih tuh. Sumber-sumber pahalanya nanti dibagi sama yang dirasani. Nanti berbagi sama yang dirasani. Sama yang dikunjing. Karena mengunjing adalah kezaliman. Dan korban kezaliman itu dapat transferan pahala dari yang menzaliminya. Kemudian hadis ini menganjurkan ingdharil mu'sir atau bahkan mewajibkan, memotivasi untuk memberikan tambahan waktu kepada orang yang kesulitan ila maisarah sampai dia longgar. Maka ini beda antara utang piutang dengan jual beli. Kalau jual beli tidak tunai, maka harus ada kejelasan kapan mau bayar. Jadi kalau utang piutang itu dibuat enggak jelas pembayarannya malah bagus. Kapan-kapan kalau punya duit. Kapan-kapan kalau ingat, kalau enggak ingat sudah tak ikhlaskan. Maka kalau enggak jelas waktunya, kapan punya duit, kapan longgar, itu malah afdal. Sehingga nadhiratun ila maisarah, kasih tambahan waktu sampai dia longgar duitnya. Kapan longgarnya duit enggak jelas. Kapan longgarnya duit enggak jelas. Jadi, maka kalau utang piutang itu kapan harus lunasi, ya boleh saja dikasih batasan waktu. Namun dilebarkan ya, monggo kapan longgar, itu lebih baik. Kemudian hadis yang ketiga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Karena rajulun yudayyinun nasa. Di masa silam, yaitu di masa Bani Israel, ada seorang pedagang. Yang dia jual barangnya tidak tunai. Siapa yang ingin kemudian bayarnya belakangan, diiyakan. Bahasa kita mungkin kurang lebih kredit. Jual barang sistemnya kredit. Tidak tunai dalam jual beli itu transaksi lama, Pak. Dari zaman Bani Israel itu sudah ada. Barangnya sekarang, nanti bayarnya sebulan lagi. Barangnya sudah diambil sekarang, bayarnya sebulan lagi atau dua bulan lagi. Atau diangsur. Bulan pertama sekian, bulan kedua lunasnya. Itu sudah ada sejak zaman dulu. Sejak zaman Bani Israel, bayangkan. Ini bukan satu hal yang baru. Maka ada seorang pedagang yang dia jual barang dan menerima tidak tunai dalam pembayaran. Nah, untuk yang tidak tunai dalam pembayaran itu dicatat siapa yang tidak tunai. Wa kana yaqulu li fatahu, dan dia punya budak. Budak ini ditugasi untuk keliling di waktu jatuh temponya. Diminta untuk keliling datangi orang-orang yang beli barang tidak tunai. Dan pedagang ini berpesan kepada bahasa kita karyawan yang ditugasi untuk nagih. Pesannya masalah. Idza ataita mu'siran. Jika yang kau datangi adalah orang yang seret ekonominya, susah hidupnya, fatajawaz anhu, maafkan dia. Putihkan utangnya. Coret. dah lunas. Ceret, dah lunas. Itu pesannya. Kenapa demikian orang ini? La'alallaha ayatajawaza anna. Kata dia kepada karyawannya bagian penagihan, kita maafkan orang tersebut, semoga Allah memaafkan kita. Semoga Allah memaafkan kita karena kita suka memaafkan orang. Itu motivasinya, motivasi akhirat. Apa yang terjadi kata Nabi, falaqiyallaha, orang ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, fatajawaza anhu, dan Allah maafkan dosa-dosanya. Karena punya amal memaafkan utang orang, dapat balasan, dimaafkan kesalahan dan dosa dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh muttafaqan alaih Al-Bukhari dan Muslim. Di lengkapnya hadis, Nabi menceritakan ada seorang pedagang besar pada hari kiamat, pada di zaman Bani Israel. Dan orang ini tergolong, Nabi katakan, tergolong orang yang tidak rajin ibadahnya. Dia punya ibadah, ibadahnya bolong-bolong lah, gambarannya demikian. Ibadahnya bolong-bolong. Namun dia ini bergaul dengan banyak orang, ngutangi banyak orang yang beli barang-barangnya, kemudian minta untuk dibayar tidak tunai. Dan dia punya prinsip, kalau memang orangnya sulit, dah maafkan. Semoga Allah maafkan kita. Maka di sini kita jumpai bahasanya, akhlak mulia itu tidak mesti bersanding dengan baik agamanya. Orang ini pedagang yang punya akhlak mulia. Namun secara agama, kualitas agamanya, dia bukan orang yang bagus agamanya. Dia orang yang tergolong jelek agamanya. Jelek masalah ibadahnya. Dan dia punya akhlak mulia. Maka akhlak mulia tidak mesti bersanding dengan orang yang baik agamanya. Oleh karena itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika cari mantu, Nabi katakan orang yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika kalian nemukan laki-laki, jika datang padamu laki-laki yang kalian sukai, kalian senangi agamanya dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka jadikanlah dia menantumu. Maka kriteria menantu ideal itu bukan PNS. Kriterianya juga tidak harus punya penghasilan tetap. Tidak harus punya pekerjaan tetap. Yang penting punya penghasilan tetap. Tidak harus punya pekerjaan tetap, tapi punya penghasilan tetap. Yang paling penting itu punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab. Tidak harus punya pekerjaan. Yang penting tanggung jawab, punya penghasilan. Ya. Maka Nabi katakan, jika kamu jumpai orang yang laki yang baik agamanya dan akhlaknya, yang dilihat dua sisi. Dan Nabi bedakan, karena seringkali tidak bersanding. Baik agamanya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, panjang jenggotnya, seret bayar utangnya. Itu baik agamanya, namun jelek akhlaknya. Itu jelek akhlaknya. Jelek akhlaknya. Maka Nabi sebutkan dua-duanya. Cari menantu yang baik agamanya, rajin sholatnya, pinter baca Qur'annya, boleh jadi hafal Qur'annya, bagus kemudian kualitas bacaan Al-Qur'annya, rajin ke masjidnya, namun jangan cuma dilihat itu. Itu sisi agamanya. Lihat juga sisi akhlaknya. Gimana dia dengan orang tua, gimana adabnya, gimana karakternya. Gimana karakter-karakternya, selidiki bagaimana interaksinya dengan tetangganya, dengan kawannya, dengan kerabatnya, dengan orang tuanya, dan seterusnya. Meskipun sebenarnya baik agama itu idealnya membawa kepada perbaikan akhlak. Idealnya. Teorinya. Tapi ya, teori sama praktek meleset itu banyak temannya. Teori sama praktek meleset itu banyak temannya. Maka orang ini secara agama jelek agamanya. Secara ibadah-ibadahnya kurang. Bahkan kurangnya terlalu kurang. Terlalu kurang. Namun dia seorang yang bagus akhlaknya. Dia seorang yang beriman dengan hari akhir. Dan imannya kepada hari akhir itu membuahkan akhlak mulia. Sudah nanti dia bilang sama karyawannya, nagih orangnya memang susah langsung. Coret dari daftar list orang yang berhutang. Anggap lunas. Maafkan dia, semoga Allah memaafkan kita. Masya Allah. Dia punya keimanan yang bagus tentang hari akhir. Keimanan yang bagus tentang hari akhir dan imannya dengan hari akhir ini membuahkan akhlak mulia yang luar biasa. Kemudian dan hadis ini menunjukkan bahasanya akhlak mulia bisa menjadi sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mulia itu bisa menjadi sebab akhlak mulia dengan manusia dan itu motivasinya motivasi agama. Karena orang berakhlak mulia itu ada yang motivasi dunia. Ada orang yang motivasinya motivasi dunia. Baik sama orang karena pengen dibaiki. Nah, orang ini akhlak mulianya, akhlak mulia Islam. Dia berakhlak mulia itu karena akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala maafkan orang yang seret utang, seret memang ekonominya enggak bisa bayar di waktu jatuh tempo, semoga Allah memaafkan. Bukan karena nanti semoga bisa menjadi sebab lancar rezeki kita yang lainnya. Nanti bisa jadi sebab nanti harta kita, kekayaan perusahaan aman Allah jaga. Ini maksud duniawi. Orang ini maksudnya masih akhirat. Maafkan, semoga Allah maafkan. Semoga Allah memaafkan. Dan itu idealnya akhlak seorang muslim. Seorang muslim itu berakhlak mulia karena Allah. Karena pamrih akhirat. Sehingga tidak gelo, tidak kecewa jika tidak mendapatkan balasan di dunia. Karena maksudnya akhirat. Kok ini yang dimaafkan utangnya, kok tidak tahu terima kasih. Besok ketemu kok melengos. Ya, biasa saja. Tidak getun. Waduh, ini kemarin utangnya sudah tak putihkan. Kok ini baru let sedino kok. Kemudian ketemu saya melengos. Ya Allah ya Rabbi. Tidak demikian. Karena yang dicari adalah maafkan supaya Allah maafkan. Bukan supaya supaya kita terhormat di hati manusia. Supaya orang kalau ketemu cium tangan karena oh terima kasih sekali utangnya diputihkan. Dia tidak demikian orang ini. Maafkan utangnya jika memang serat, semoga Allah maafkan. Ya, maka motivasi akhlak mulianya, motivasi yang benar. Ya, bukan motivasi duniawi. Dan motivasi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim itu berakhlak mulia dengan keyakinan bahasanya akhlak mulia itu bukan jual beli. Saya beri ini dan saya dapat itu di dunia. Ya, boleh jadi saya beri ini dan saya tidak dapat apa-apa. Namun saya yakin dapat apa-apa di dunia. Namun ada simpanan pahalanya di akhirat nanti. Ya kana rajulun, maka dia adalah seorang dari di masa Bani Israel. Yudayinu an-nasa, yaitu banyak melakukan transaksi tidak tunai. Dan dia berkata kepada budaknya atau karyawanannya yang bertugas untuk nagih, jika engkau mendatangi orang yang kesulitan. Didatangi dalam rangka menagihnya. Fatajawaz anhu. Ya, maka ya, maafkanlah dia. Artinya bersikaplah mudah kepadanya. Artinya nagih utang dengan cara yang baik. Ya, dan kemudian dimaklumi jika ada yang kurang maksimal, kurang sedikit. Ya. Nah, kemudian pedagang ini memberikan alasan kenapa dia punya sikap demikian. La'alallaha ayatajawaza anna. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya, karena balasan sejenis dengan amalnya. Kita beramal memaafkan, semoga dimaafkan. Dan karyawannya yang ditugasi pun melaksanakan sebagaimana apa yang diminta oleh bosnya. Dia takir dengan cara baik-baik. Ternyata sulit, ya sudah dimaafkan. Maka kalau kita renungkan hadis ini, orang tersebut berbuat baik kepada banyak orang bukan karena kebiasaan dan bukan karena semata-mata itu karakter aslinya, namun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maafkan supaya Allah maafkan. Berarti karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena ingin mendekatkan diri dan dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maafkanlah orang tersebut. Maafkan orang yang belum bisa bayar ini. Kata Ibnu Hajar mencakup tambahan waktu atau penghapusan utang. Jadi enggak mesti bermakna penghapusan utang, bisa jadi maknanya adalah penambahan waktu pelunasan. Dan termasuk juga husnul taqadi, nagih utang dengan cara yang baik. Maka orang tersebut pada akhirnya meninggal dunia dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di alam sana, kata Nabi? Dan Nabi, kenapa bisa Nabi cerita tentang apa yang terjadi di alam sana? Dan Nabi dapat wahyu. Ya, maka tidak aneh Nabi bisa cerita. Cerita Nabi, fatajawaza anhu, Allah memaafkannya. Maka di sini menunjukkan betapa pentingnya, betapa besarnya manfaat berbuat baik kepada manusia. Buat baik pada manusia itu satu hal yang bermanfaat, ya, manfaat akhirat jelas sebagaimana di hadis ini, demikian juga bahkan manfaat dunia. Sebagaimana perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, beliau mengatakan famastujlibat ni'amullahi wala ustudfi'at niqamuhu bimisli ta'atihi wal ihsani ila khalqihi. Tidaklah nikmat itu didatangkan, tidaklah nikmat dihadirkan dan musibah, mara bahaya, bencana terhindar dari diri seseorang dengan satu kiat yang melebihi berbuat baik kepada manusia. Maka beliau katakan ini berkenaan dengan balasan di dunia. Kalau hadis yang kita bicarakan, bicara tentang pada dasarnya balasan di akhirat. Dan berbuat baik kepada manusia bukan hanya bermanfaat di akhirat sebagaimana di hadis ini, juga bermanfaat di dunia. Ibnu Qayyim mengatakan alat kiat paling efektif untuk mendatangkan nikmat Allah dan mencegah bencana dan mara bahaya dan malapetaka adalah al-ihsan ila khalqi. Adalah berbuat baik kepada orang lain. Ini tulus dalam berbuat baik kepada orang. Orang yang ringan tangannya untuk menolong sesama. Semangat untuk berbuat baik pada orang lain dengan hartanya, dengan badannya, dengan pikirannya, dengan ide-idenya, dengan semua yang bisa dia lakukan. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dan bisa kita ambil dari hadis ini, ya, fadlu tajawuz anil mu'siri, keutamaan bersikap longgar kepada orang yang sulit. Ya, dengan menagih dengan cara yang baik, atau ngasih tambahan waktu yang ini hukumnya wajib, atau bahkan ada diskon utang, diputihkan sebagian utangnya atau keseluruhannya, dan ini hukumnya sunnah. Dan hadis ini dalil al-jaza min jinsil amal. Bahasanya balasan yang didapatkan seseorang di akhirat sejenis dengan perbuatannya di dunia. Kandungan yang lain dari hadis ini di Bahjatun Nadhirin. Bahasanya kebaikan yang sedikit manakala tulus karena Allah itu bisa menghapus banyak kesalahan dan banyak dosa. Orang ini jelek agamanya, jelek ibadahnya. Dan dia punya akhlak mulia, mudah kalau nagih utang orang. Mudah kalau untuk nagih utang orang. Maka menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka di sini di Bajatun Nazir dikatakan kebaikan yang sedikit jika tulus karena Allah bisa menghapus banyak dosa dan kesalahan. Kemudian pahala ini didapatkan oleh orang yang nyuruh meskipun dia bukan eksekutornya. Dia cuma nyuruh. Kemudian di sini kita jumpai syariat umat terdahulu. Syariat umat terdahulu yang Nabi ceritakan dalam bentuk, dalam konteks pujian. Maka itu menunjukkan kalau itu juga terpuji dalam syariat kita. Syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita jumpai hendaknya kita tidak meremehkan amal kebaikan apapun dia. Kita tidak tahu, karena kita tidak tahu kita itu selamat pakai amal yang mana. Kita itu selamat pakai amal yang mana, itu kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka jangan remehkan kebaikan. Ini, jangan remehkan amal saleh. Jangan kemudian itu dianggap tidak berguna, tidak manfaat. Sekedar ngasih tambahan waktu. Pada orang yang terlilit utang. Atau kemudian memutihkan sebagian utangnya. Maka orang ini selamat di akhirat. Dalam bahasa kita bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena zakatnya, bukan karena hajinya. Orang ini selamat di akhirat. Orang yang Nabi ceritakan di hadis ini, dia selamat di akhirat bukan karena ini. Bukan karena itu. Dan ini ibadah top-top ini. Sholat itu ibadah badan paling utama. Ibadah yang masuk dalam rukun Islam itu ibadah-ibadah induk-induk ibadah. Ibadah-ibadah top. Kalau tidak masuk ke situ kan berarti ya ibadah ini punya nilai ibadah yang cukup bawah. Ya cukup di bawah. Tapi itu yang jadi sebab selamat. Jadi sebab Allah ampuni semua kesalahannya. semua kesalahannya yang banyak karena dia jelek agamanya, semuanya Allah maafkan. Ya, semuanya Allah maafkan karena amal, ya, memaafkan orang yang terlilit utang. Dan dia bukan bagian dari, ya, rukun Islam yang merupakan amal-amal top. Ya, maka ini menunjukkan pada kita, jangan remehkan amal soleh, jangan remehkan amal kebajikan. Sekecil apapun amal kebajikan itu, meskipun sekedar ngutangi orang. Dan kemudian memberi tambahan waktu untuk orang yang terlilit utang jika memang sulit untuk bayar utang. Amal semacam ini jangan diremehkan. Kita tidak tahu amal yang mana atau dengan sebab amal yang mana. Kemudian ada hadis yang semisal di hadis berikutnya dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini mungkin orang yang sama dengan hadis sebelumnya. Ada orang yang berasal dari umat terdahulu yang dihisab. Falam yujad lahu minal khairi syai'un. Maka di buku catatan amalnya itu tidak dijumpai sedikit pun kebaikan. Yang dimaksud dengan tidak dijumpai sedikit pun kebaikan, yaitu kebaikan yang berarti dan besar. Ada padanya kebaikan. Kalau tidak, dia bukan muslim. Ada padanya kebaikan, namun kebaikannya itu kecil. Maka dikatakan, karena begitu kecilnya, dikatakan tidak ada. Sebagaimana seorang yang Nabi perintahkan orang yang seorang laki-laki yang ingin menikah, Nabi katakan, carilah mahar untuk calonmu meskipun cincin dari besi. Kemudian dia bolak-balik ke rumahnya, di satu riwayat dia bolak-balik 3 kali. Karena Nabi minta untuk dicek. Bagaimanakah isi rumahnya. Dan dia katakan, wahai Nabi, saya tidak menjumpai apapun. Itu apapun yang bernilai. Kalau yang tidak bernilai, ya dia punya. Dia punya pakaian yang dia pakai, dia punya rumah. Dia punya rumah. Sehingga yang dimaksud tidak punya kebaikan, itu artinya tidak punya kebaikan yang besar. Illa annahu kana yukhaltun nasa. Kebaikan dia adalah dia gaul sama lingkungannya. Wa kana musiran, dan dia orang kaya. Wakana ya'mur ghilmanahu, dan dia minta kepada pembantunya yang bertugas untuk nagih utang, ayat tajawazu anil mu'siri. Ya, maaflah dan bersikap baiklah kepada orang yang sulit, orang yang kesulitan untuk bayar utang. Kalau Allah Azza wa Jal, akhirnya di akhirat Allah berfirman kepadanya, nahnu ahaku bidzalika minhu, kami Allah lebih berhak memaafkan daripada orang itu. Tajawazu anhu, kata Allah, maafkan dia. Kata Allah kepada para malaikat, maafkanlah dia. Ya, rawi hadis ini adalah sahabat Abu Mas'ud Al-Abdri, nama aslinya adalah Uqbah bin Amir. Dan beliau disebut dengan Al-Badri bukan karena ikut perang Badar, namun karena rumahnya di daerah Badar. Karena dia tidak ikut perang Badar, sahabat Uqbah bin Amir ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan ada pada hari kiamat nanti orang yang dihisab, dan dia adalah orang dari umat sebelum kalian. Namun tidak dijumpai sedikit pun kebaikan badannya. Yang tentu, tentu dia punya kebaikan. Kebaikannya adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak musyrik selama hidupnya. Karena kalau musyrik, tidak bakal Allah ampuni. Maka yang dimaksud tidak ada kebaikan, tidak dijumpai kebaikan pada dirinya sama sekali, ada ulama yang menjelaskan, lam yujad lahu syai'un minan nawafili. Orang ini tidak punya amal ibadah sunnah sama sekali. Dia tetap sholat, dia puasa yang wajib, gitu bahasa bahasa kitanya demikian. Namun amal sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah dan yang lainnya tidak ada yang dia lakukan. Atau ada ulama yang menjelaskan dia tidak punya kebaikan sama sekali. Yang dimaksud dengan kebaikan adalah kebaikan dengan harta. Sehingga dia tidak punya amal kebaikan dengan harta kecuali bentuknya adalah memaklumi orang yang kesulitan untuk bayar utang. Ya, maka dia punya amal memaafkan orang-orang yang kesulitan dengan ngasih tambahan waktu atau bahkan memutihkan utangnya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kami lebih berhak memaafkan ya, daripada dia. Maka tajawazu anhu, maka Allah berkata kepada para malaikat, bersikaplah yang mudah untuk orang tersebut. Sebagaimana dia punya sikap yang mudah dengan sesama ketika dia hidup di dunia. Ya, pelajaran yang bisa kita petik, kita ambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Dan bahasanya Allah lah yang lebih berhak untuk berbuat baik dibandingkan yang lain. Maka ini menunjukkan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa orang ini banyak, kekurangannya banyak, semuanya dimaafkan. Dengan sebab karena dia memaafkan utang orang-orang. Kemudian hadis ini mengajarkan kepada kita bahasanya Allah Azza wa Jal itu tidak akan menelantarkan dan menyia-nyiakan amalnya orang yang beramal. Oke, maka amalnya orang yang beramal semuanya akan Allah catat baik-baik dan Allah akan beri balasan dan ganjaran. Tidak ada yang hilang. Ini. Semacam yaitu sikap baik kepada orang-orang yang berhutang yang ada di hadis ini. Ya, demikian kurang lebih yang kita bahas dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Ada 3 hadis yang telah kita baca, kita bahas dan kita telaah, kita ambil faedah dan pelajarannya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, ilmu menambah iman, takwa dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi